Mitra Bisnis, Indopos menulis, Ketua DPR Marzuki Ali mengusulkan agar partai politik diizinkan mendirikan badan usaha dan diperbolehkan berbisnis secara legal untuk mencari dana. Selain itu, Marzuki Ali juga mengusulkan agar para anggota DPR diperbolehkan mencari penghasilan lain dari bisnis legal yang nantinya usaha itu bisa diperiksa BPK atau lembaga independen lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Cipta Lesmana. Pak Cipta, apa komentar Anda mengenai usulan ini? Menurut saya usulan Marzuki Ali ini ngawur usulannya. Ini akan menimbulkan kekacauan yang lebih parah lagi, ya. Kemungkinan besar korupsi akan lebih parah lagi. Masa anggota DPR diperbolehkan bisnis usaha walaupun diawasi oleh KPK, oleh badan-badan hukum misalnya gitu ya. Ini kan nggak benar. Anggota DPR mempunyai banyak privilege, mempunyai banyak hak-hak istimewa. Di mana-mana, terutama di daerah, publik atau siapapun takut dengan anggota DPR. Dengan demikian, kalau anggota DPR berbisnis, dia akan mudah sekali mendapatkan izin, ya, mendapatkan usaha. Kenapa? Karena pemda-pemda pasti takut. Sebab pemda-pemda itu sebagian nasibnya ditentukan oleh Senayan. Misalnya mata anggaran, itu semua ditentukan oleh Senayan, wakil-wakil rakyat juga di Senayan. Jadi tambah berbahaya sekali. Nanti akan terjadi trade-off, tukar-menukar antara anggota DPR dengan bisnisnya dan pemda-pemda. Ini akan menimbulkan kekacauan lagi luar biasa sekali. Itu satu, kalau anggota DPR diperkenankan melakukan bisnis. Jadi ini nggak boleh sama sekali. Ya. Kedua, supaya partai politik diperbolehkan membentuk badan usaha mencari dana lah gitu ya. Ya. Saya bisa menangkap latar belakang jalan pemikiran Marzuki Ali mengenai hal ini. Selama ini memang anggota DPR itu ditugaskan secara resmi atau tidak oleh partainya untuk mencari uang sebanyak mungkin. Kenapa? Karena pertarungan politik di mana-mana membutuhkan dana besar. Parpol dari mana dananya? Nah, jadi anggota dewan termasuk juga bukan rahasia lagi menteri-menteri dari parpol yang duduk di kabinet. Sebetulnya kan ada tugas khusus juga untuk mencari dana, ya, terutama kalau mendekati pemilihan presiden. Supaya ini tidak terjadi, mungkin saya kira ini dalam pikiran Marzuki Ali, supaya hal ini tidak terjadi, anggota politisi korupsi untuk mengisi kas-kas partai, kenapa tidak dilegalkan saja partai politik membuka usaha bisnis, gitu kan? Menurut saya ini juga akan menimbulkan kerancuan, akan menimbulkan nanti praktek-praktek korupsi lagi. Sebab jangan lupa, partai-partai politik, pimpinannya itu banyak yang menjadi anggota DPR RI, sebagian menjadi menteri di dalam kabinet SBY. Bukan hanya kabinet SBY, kabinet Gus Dur, kabinet Megawati, juga pejabat-pejabat di partai itu duduk dalam anggota kabinet. Nah ini nanti akan menimbulkan kerancuan, jadi antara politisi yang mengatasnamakan perusahaan yang berbisnis, tetapi pada waktu yang bersamaan, politisi ini menjalankan tugas sebagai pejabat negara, baik sebagai anggota DPR maupun sebagai menteri dalam kabinet. Jadi menurut saya dua usulan ini tidak baik, ya, tidak baik bagi demokrasi dan juga bagi upaya kita memberantas tindak kejahatan korupsi. Itu Wendy. Demikian pakar komunikasi politik Cipta Lesmana. Saya Wendy Lim.